Ada satu pendeta yang aku kenal baik orangnya. Dari keliling dunia hingga hutan di Papua pelayanannya. Dialah pendeta Daniel Alexander, jadi bapak buat anak-anak yang dulu minder, suka sekolahin banyak orang sampai jadi pinter, terkenal penuh kasih dan sayang buat orang di sekelilingnya. Mari hormati, mari hargai, bersyukur buat hamba Tuhan seperti ini. Mari bersama, bersatu hati, nyatakan kerajaan Tuhan sampai nanti. Yang ini aku belum kenal, tapi dia sudah sangat terkenal. Kalau ngomong penyembahan, jangan lagilah dia dipertanyakan. Dialah pendeta Nikonoto Raharjo, biasa dipanggil dengan Insinyur Niko. Gak banyak bicara, tapi nempel di telinga, lagunya yang sederhana sudah menuai banyak jiwa. Mari hormati, mari hargai, bersyukur buat hamba Tuhan seperti ini. Mari bersama, bersatu hati, nyatakan kerajaan Tuhan sampai nanti. Di luar sana masih banyak yang lainnya, belajar dari mereka, hamba Tuhan yang luar biasa. Di luar sana masih banyak yang lainnya, belajar dari mereka, hamba Tuhan yang gak ada matinya. Satu lagi yang ku tahu, dia terkenal sangatlah lucu. Ini dia nih. Dari mulai dia gemuk lalu kurus dan sekarang gemuk lagi. Dialah pendeta Gilbert Lumowindong. Kalau dia khotbah orang datang berbondong-bondong. Konon pernah ada dukun gendeng coba santet dia, tapi karena dia penuh Roh Kudus, dukun yang tak berdaya. Mari hormati, mari hargai, bersyukur buat hamba Tuhan seperti ini. Mari bersama, bersatu hati, nyatakan kerajaan Tuhan sampai nanti. Mari hormati, mari hargai, bersyukur buat hamba Tuhan seperti ini. Mari bersama, bersatu hati, nyatakan kerajaan Tuhan sampai nanti. Nyatakan kerajaan Tuhan sampai nanti. Nyatakan kerajaan Tuhan sampai nanti.